ada AR, ada Najiha, sang diva jandutnya Indonesia akan bisa memberikan suasana yang beda dan menambah satu semarak yang terbaik. Hadir bersama-sama Lagista, Nela Karisma. Selamat siang Sumber Koto. Bagi semua yang telah